Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian? Semoga karunia, kesehatan dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua di tengah-tengah situasi pandemi Corona-19 ini. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Surah ini ada dalam Al-Baqarah 184 dan biasa kita mendengarkan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang mulia, kita ketahui bersama, kurang lebih 2 bulan ini, dunia sedang dihadapkan oleh situasi, kondisi yang memprihatinkan. Di mana situasi ini berupa penyebaran pandemi COVID-19 di 214 negara hingga detik ini. Dan tidak terkecuali negeri kita tercinta Indonesia. Penyebaran yang begitu mudah antar manusia, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, mampu menyebar ke seantero dunia. Maka pemerintah mau tidak mau demi untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup manusia bagi rakyat, warga, dan negaranya mengambil keputusan yang sangat sulit berupa social distancing atau physical distancing. Akhirnya, kebijakan ini pun membatasi segala segi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia dari segala lini. Dari pekerja, berjualan, mengayuh beca, ojol, mengantor, bersilaturahmi, pernikahan, sekolah, bahkan ibadah dan kegiatan yang banyak melibatkan berkumpulnya orang-orang di suatu tempat dalam jumlah yang banyak, maka akan ada pembatasan. Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, kemudian bagi seorang mukmin, kondisi ini bertambah menyedihkan ketika Ramadan sudah ada di ujung waktu, sebentar lagi. Kondisi ini belum juga membaik. Nah, sekilas hati akan merasa betapa Allah Ta'ala memberikan ujian yang begitu berat bagi kita. Namun jika kita menilik lebih dalam lagi berkenaan dengan hadirnya bulan Ramadan, maka bagi orang beriman tidak ada perasaan lain selain bahagia dan bergembira ketika Ramadan tiba. Ramadan ini harus kita maknai dengan kegembiraan dan bukan kesedihan. Ramadan yang hadir di tengah pandemi COVID-19 ini jangan kita fahami sebagai azab, melainkan harus kita fahami sebagai bentuk ujian kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Karena dengan Ramadan kita akan semakin bergembira. Karena memiliki waktu yang cukup luang untuk menyambut seruan Allah Ta'ala. Bukankah Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuligat abwabul jahannam sufidatish syayatin." Ketika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Maka hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat mengambil manfaat dari kondisi ini. Yang dapat mengambil faedah adalah orang-orang yang beriman dengan keberimanan yang benar dan mengamalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin perintah-perintah Allah Ta'ala. tipu daya setan pada hari-hari ini, khususnya di Ramadan ini, tidak akan pernah berhenti. Di dunia ini begitu banyaknya hal-hal yang sia-sia. Ketiadaan rasa malu sudah menjadi rutinitas keseharian. Mudahnya fitnah-fitnah, mengolok antar yang lain, mencela, bahkan menutup tempat-tempat ibadah sudah menjadi suatu yang biasa di negeri ini. Dan ini tidak berhenti sekalipun di dalam bulan Ramadan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kondisikan ini agar kita lebih bisa memaknai Ramadan dengan lebih khusyuk dan hakiki, serta bermuhasabah, itu yang lebih penting. Bermuhasabah atas kekeliruan-kekeliruan yang telah kita perbuat terhadap saudara-saudara kita. Jadi, kabar suka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang mengambil bagian rahmat Tuhan, yakni Allah Ta'ala, telah memperluaskan lagi lebih dari sebelumnya bagi kita. Untuk itu, manfaatkanlah kondisi ini dan berusahalah untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala lebih dari sebelum-sebelumnya. Berusahalah untuk mengamalkan segala hukum-hukumnya. Dalam lain riwayat juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Ta'ala sangat gembira sekali melihat hambanya yang datang kepadanya, bahkan lebih gembira dari seorang ibu yang melihat anaknya datang menemuinya. Ramadan ini harus menjadi kegembiraan bagi iman kita. Dan kegembiraan itu harus diwujudkan dalam niat dan perilaku kita. Di mana sebuah hadis Rasulullah SAW di tempat lain juga, beliau telah bersabda, وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika seseorang datang mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Dan jika seseorang datang kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatinya dua hasta. Dan jika seseorang datang mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Allah sangat senang sekali dengan hambanya yang datang dengan kepasrahan, bertobat dan penghambaan yang tulus, ikhlas, dan penuh kepasrahan. Hal ini ditegaskan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Demi Allah, Allah Ta'ala lebih senang atas pertobatan seorang hambanya yang daripada senangnya seorang dari kalian yang telah menemukan untanya yang tersesat di padang yang luas. Semoga puasa Ramadan yang kita laksanakan di tahun dan situasi sekarang ini dapat berbuah rahmat, karunia, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita mampu melewati ujian ini bersama-sama. Selama menjalankan ibadah puasa, Tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, dan jika tidak ada kebutuhan yang penting sekali, tetap di rumah saja, tetap tadarus Al-Quran hingga khatam mungkin, tetap tingkatkan ibadah malam Ramadan Mubarak. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.